Hati ini bertanya, masih jauh ada tu maaf. For kita yang terlalu banyak salah. Air mata sakit hati, itu yang ada rasa. Lantaran kita bikin-bikin panganan. Si cuana no iyo, kalau orang ulang sama dulu. Baru sekarang kita rasa nyanda sanggup no terima kalungan yang kita sayang nyanda di sini si jo nana terima, masih jo nana mau ikut.